بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، terakhir yang kita bahas adalah sardu an-nadha'ir, aswar an-nadha'ir, penyebutan semua surat-surat yang dikatakan nadha'ir, diambilkan dari Sunan Abu Dawud, hadis nomor 1396. Kemudian disebutkan di antara yang menyebutkan nadha'ir tadi adalah Al-A'mash dari jalurnya Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kamash awalnya Ar-Rahman, akhirnya Ad-Dukhan. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalurnya Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-A'mash. Dan di antara yang juga menyebutkan nadha'ir saradaha adalah Muhammad ibnu Salamah bin Kuhail dari jalur bapaknya dari Abu Wa'il, dikeluarkan oleh At-Tabrani. Namun ada takdim atau ta'khir, ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan, ada yang dibuang. Sementara Muhammad bin Kuhail dhaif. Baik. Sekarang kita masuk pada masalah berikutnya yang diambil dari hadis, yaitu al-jam'u baina surataini fa akthar fi raka'ah, mengumpulkan dua surat atau lebih dalam satu rakaat. Ini membaca dua surat atau lebih dalam satu rakaat. Dari zahir hadis yang sedang kita bahas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggabungkan nadha'ir tadi, dua surat dalam satu rakaat. Datang dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dari Abi Dawud, ditanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan antara dua surat atau surat-surat. Katanya Aisyah, na'am minal mufassal, iya dari al-mufassal. Ini menunjukkan secara zahirnya penggabungan dua surat yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW itu pada umumnya pada mufassal. Ada hadis yang lewat, hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman dalam Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad SAW pernah dalam Qiyamul Lail menggabungkan surat yang tiwal, yang panjang-panjang. Dia membaca Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Ali Imran, lalu Al-Ma'idah. Ini kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam bukunya Fathul Bari. Ini nadir, jarang, atau ahyanan dikerjakan terkadang. Tayyib, terkait dengan masalah ini ada masail yang digabungkan sekaligus oleh para ulama. Ada masalah pertama, mengumpulkan antara dua surat atau lebih dalam satu rakaat. Al-jam'u baina surataini fa akthar fi raka'ah. Masalah kedua adalah al-qira'atu bil khawatim. Al-qira'atu bil khawatim, membaca khatimah-khatimah surat. Membaca ujung-ujung akhir sebuah surat. 2-3 beberapa ayat sebelum akhir, hanya membaca itu. Masalah yang ketiga adalah al-qira'atu bi suratin qabla surah, membaca surat ini sebelum surat ini. Yani beda dengan tertib surat dalam mushaf yang ada. Nah, membaca surat yang belakang lebih dahulu, rakaat yang kedua membaca yang di depan. Beda tertibnya. Yang keempat ialah al-qira'atu bi awwali surah. Membaca di bagian awal surat saja. Di bagian awal surat saja. Ini arba'atu masail, empat masalah. Semuanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dalam Kitabul Adzan bab yang ke-106. Beliau membawakan empat masalah di atas dan membawakan beberapa hadis dan beberapa asar yang menunjukkan semuanya boleh. Yang menunjukkan semuanya boleh. Beliau mengatakan, wa yudhkaru an Abdullah ibn Sa'ib qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mu'minuna fi as-subhi hatta idha jaa'a dhikru Musa wa Harun aw dhikru 'Isa akhadathu sa'latun faraka akhadathu sa'latun faraka. Disebutkan dari Abdullah bin Sa'ib, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Mu'minun dalam salat subuh hingga ketika datang penyebutan Nabi Musa dan Nabi Harun atau Nabi Isa, beliau bersin. Kemudian beliau rukuk. Ini menunjukkan beliau membaca di awal surat saja. Wa qara'a Umar fi raka'atil ula bi 120 ayatan min al-Baqarah. Wa fi tsaniyah bi suratin min al-Mathani. Dan sahabat Umar pernah membaca pada rakaat yang 120 ayat Al-Baqarah. Dan pada rakaat yang kedua satu surat dari Al-Mathani. Jangan lupa ya, ada Tiwal, ada Mi'id, ada Madani. Wa qara'a al-Ahnaf bil Kahfi fil ula wa fi tsaniyati fi Yusuf aw Yunus. Wa dzakara annahu shalla ma'a Umar radhiyallahu as-subha bihima. Al-Ahnaf Ibnu Qais pernah membaca Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi di rakaat yang pertama. Dan pada rakaat yang kedua, beliau membaca Yusuf atau Yunus. Dan beliau menyebutkan bahwasanya beliau pernah salat subuh bersama dengan sahabat Umar dan beliau membaca dua surat tadi. Ini menunjukkan bolehnya membaca surat ini sebelum yang ini, lain tar. Yusuf atau Yunus di depan, Al-Kahfi di belakang. Tapi boleh membaca rakaat pertama Al-Kahfi dulu yang belakang, baru Yusuf atau Yunus yang di depan. Diperbolehkan. Wa qara'a Ibnu Mas'udin bi 40 ayatan min al-Anfal. Wa fi tsaniyati bi suratin min al-Mufassal. Dan Abdullah bin Mas'ud pernah membaca 40 ayat Al-Anfal. Dan pada rakaat yang membaca satu surat dari Al-Mufassal. Menunjukkan bolehnya membaca di bagian awal-awal surat. Wa qala Qatadah. Dan berkata Qatadah. Fiman yaqra'u suratan wahidatan fi rak'ataini. Fiman yaqra'u suratan wahidatan fi rak'ataini. Au yuraddidu surat wahidatan fi rak'atain. Qal, belum mengatakan, kullun kitabullah. Berkata Qatadah tentang seseorang yang membaca satu surat pada dua rakaat, satu surat dibagi dua, atau mengulang-ulang satu surat pada dua rakaat. Beliau menjawab, kullun kitabullah. Semuanya adalah kitabullah. Artinya, boleh. Satu surat untuk rakaat pertama dan yang kedua. Satu surat diulang pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. disebutkan dalam hadis dalam Sunan Abu Dawud, Nabi kita Muhammad SAW pernah membaca az-zalzalah. Tayyib, pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Ada perbincangan di kalangan para syurah, apakah beliau lupa ataukah itu sengaja bekerjakan. Ada banyak ihtimal, tetapi ihtimal yang paling kuat hukum asalnya beliau lakukan untuk tasyri', pensyari'an menunjukkan bolehnya. Disebutkan dalam Aunul Ma'bud oleh Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq Abu Abadi. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala membawakan hadis Anas bin Malik, hadis nomor 774. Hadis yang Anas bin Malik tentang seseorang dari kalangan sahabat Ansar yang mengimami mereka di Masjid Quba. Setiap kali dia memulai surat untuk dia bacakan, dia dahului dengan al-ikhlas, membaca qul huwallahu ahad, lalu membaca surat yang diinginkan sampai selesai. Disebutkan di sana, ditanyakan oleh Rasulullah SAW, kenapa kau berbuat demikian? Dikarenakan dia mencintai surat al-ikhlas tersebut dan dikatakan itu sifatnya Ar-Rahman, dan Rasul membiarkan atau mengikrarkannya. Itu menunjukkan bolehnya menggabungkan dua surat atau lebih dalam satu rakaat. Juga membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud yang sedang kita bahas sekarang ini, nomor 775, yang juga menunjukkan bahwasanya itu diperbolehkan mengumpulkan antara dua surat dalam satu rakaat. Terkait dengan masalah membaca di bagian akhir-akhir surat, itu semuanya terjawab dengan ucapannya Qatadah, kullun kitabullah, semuanya adalah kitabullah, yakni perkara yang diperbolehkan. Baik, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari di juz yang kedua halaman 332 menyebutkan beberapa ulama yang memakruhkan sebagian masail di atas. Beliau mengatakan setelah itu, na'am, al-karahatu la tathbutu illa bidalil. Na'am, hukum makruh itu tidak bisa diisbatkan melainkan dengan dalil. Wa dillatul jawazi kathirah. Sementara dalil yang menunjukkan kebolehan sangat banyak. Sangat banyak. Selain yang disebutkan sama Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya yang beliau sebutkan dalam syarahnya, siapa yang meriwayatkan, siapa yang memausulkan, beliau membawakan beberapa argumentasi yang lain yang menunjukkan kebolehan. Di antaranya adalah hadis Zaid ibn Thabit yang memberitakan Nabi kita Muhammad SAW pernah membaca Al-A'raf dalam salat maghrib, dalam dua rakaat. Di situ tidak ada kondisi darurat. Dan juga ada argumentasi bolehnya membaca di awal surat dan di bagian akhir surat. Zaid bin Thabit menyebutnya dengan tula atulayain. Masih ingat ya? Tula atulayain. Dua surat yang panjang, dan beliau mengatakan Al-A'raf. Itu ketika beliau mengingkari salah seorang amir ketika dia membaca pendek-pendek surat pendek pada mufassal. Dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW membaca tula tulayain di surat maghrib. Ini Al-A'raf dalam dua rakaat. Juga diriwayatkan oleh Abdul Razak As-Sunan dalam bukunya Al-Musannaf dengan isnad yang sahih dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mengimami para sahabat salat subuh. Beliau membaca Al-Baqarah. Faqara fi raka'ataini. Beliau baca Al-Baqarah dalam dua rakaat. Kata Al-Hafidz, wa hadza ijma'un minhum. Maka ini ada unsur mengandung ijma' dari kalangan para sahabat. Boleh. Satu surat dibagi dua, menunjukkan boleh membaca di awal, awal surat saja, dan membaca akhirnya saja. Karena dibagi dua. Juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdussalam Al-Khushani dari Al-Hasan Basri dengan isnadnya dari Al-Hasan Basri. Qala, beliau mengatakan, kami pernah perang, kami pernah berjihad di wilayah Khurasan, dan bersama kami ada 300 orang sahabat. Fakana rajulu minhum yusalli bina fayaqra'ul ayati minas surati thumma yarka'. Ada salah seorang dari sahabat tadi yang sholat mengimami kami, dan beliau membaca beberapa ayat dalam sebuah surat dan beliau rukuk. Ibn Hazm rahimahullah, kata Al-Hafidh, akhraj Ibn Hazm muhtajjan bihi. Ini dikeluarkan oleh Ibn Hazm juga dalam bukunya Al-Muhalla, dan beliau berhujjah dengannya, menunjukkan bolehnya membaca beberapa ayat dalam sebuah surat. Itu umum, bisa di awal surat, bisa di akhir surat, dari tengah-tengah surat. Juga Ad-Darqutni meriwayatkan bi isnadin qawi, dengan isnad yang sangat kuat, kata beliau, dari Ibnu Abbas, annahu qara'a al-fatihata wa ayatan min al-baqarah fi kulli raka'ah. Beliau Ibnu Abbas pernah membaca Al-Fatihah dan satu ayat dari Al-Baqarah pada tiap-tiap rakaat. Al-Fatihah satu ayat dari Al-Baqarah. Al-Fatihah satu ayat dari Al-Baqarah. Menunjukkan boleh membaca sebagiannya di awalnya, tengah-tengahnya, atau di akhirnya. Ini semuanya menunjukkan kebolehan. Ditambahkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullah dalam ta'liq beliau atas Fathul Bari pada pembahasan ini, kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa yadullu ala ma dzakarahu syarih min jawazi qira'ati ba'd surah, dan di antara yang menunjukkan dalil yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh pensyarah ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni bolehnya membaca sebagian surat, ma rawahu Al-Bukhari an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qara'a fi raka'atay al-fajr bil ayataini min al-Baqarah wa Ali Imran qulu amanna billahi wa unzila ilaina wa qul يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Ya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca pada dua rakaat qabliyah subuh, rakaat al-fajr, dua rakaat qabliyah subuh. Rakaat yang pertama membaca dua ayat Al-Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ya, membaca ayat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang pertama di Al-Baqarah, qulu amanna billah, Al-Baqarah 136. Dan pada rakaat yang kedua membaca ayat di Ali Imran, qul ya ahlul kitab, Ali Imran ayat yang ke-64. Ini sebagian surat. Ini dalam surat sunnah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah setelah itu, wa ma jaza fil nafilati jaza fil fariidati ma lam yarid mukhassisun. Dan apa yang diperbolehkan dalam salat sunnah dan perkara yang nafilah, maka juga diperbolehkan dalam yang fardu, selama tidak ada nas yang mengkhususkan untuk nafilah atau untuk fardu. Wabah. Kali ini semuanya adalah hukum kebolehan, semuanya diperbolehkan. Adapun terkait dengan yang afdal, maka tentunya yang afdal adalah membaca satu surat utuh, ya, satu surat kamilah. Itu yang jelas lebih afdal. Tayyib, ada penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi dalam kitab Asyarhul Mumti' juz yang keempat halaman 104, Asyarhul Mumti' juz yang ketiga halaman 104, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, innal ladzi yanbaghi lil insan ay yaqra'a suratan kamilatan la ba'da surah wala ayatin min athna'is surah li'anna dhalika lam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya yang seyokianya, yang seharusnya bagi seorang insan, dia membaca surat sempurna, bukan sebagian surat, bukan beberapa ayat di tengah-tengah surat. Sebab hal tersebut tidak warid, tidak datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba mau mengatakan yang bagi hingga babnya afdaliyah saja. Boleh, boleh. Afdalnya saja. Di belum membawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad, lam yakun min hadihi ay yaqra ayatin min athna'is suwar. Bukan termasuk petunjuk Nabi kita Muhammad SAW membaca beberapa ayat di tengah-tengah surat. Namun belum membawakan hadis Ibnu Abbas di atas, beliau membaca di dua rakaat qabliyah subuh ayat di Al-Baqarah dan ayat di Ali Imran. Beliau juga membawakan kaidah yang dibawakan sama Syekh bin Baz, hukum asal apa yang sabit dalam nafilah juga sabit dalam yang fardu, melainkan dengan dalil. Beliau mengatakan satu ala kullin nara annahu la ba'sa ay yaqra al insanu ayatan min suratin fil fariidah wa fil nafilah. Ala kulli hal, kata beliau, kami memandang tidak ada masalah, boleh-boleh saja seseorang insan membaca satu ayat dalam sebuah surat, dalam satu yang fardu ataupun yang nafilah. Bahkan mungkin dia berhujjah dengan keumuman ayat Allah Azza wa Jal, faqra'u ma tayassara minhu. Silakan engkau membaca dengan yang mudah daripadanya. Al-Muzammil yang ke-20. Kata beliau, lakinis sunnah wal afdal ayyaqra'a suratan. Tetapi yang sunnah yang afdal, dia membaca satu surat. Wal afdal an takuna kamilatan fi kulli raka'ah. Dan yang lebih afdal lagi, dia membaca satu surat yang sempurna dalam setiap rakaat. Fa in syaqqa fala haraja 'alaihi ay yuqassima as-surata baina raka'atain. Kalau dia merasa keberatan, tidak ada masalah bagi dia untuk membagi satu surat dalam dua rakaat. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, pernah membaca Al-Mu'minun, dan ketika sampai pada kesuhaan Nabi Musa, beliau bersin dan beliau rukuk. Ini menunjukkan bolehnya membagi surat dalam dua rakaat, apalagi ada sebuah hajat padanya. Al-muhim ala kulli hal, secara umum ada dua keadaan, ada yang afdal, ada yang sunnah, ada yang boleh. Yang afdal, yang sunnah, membaca satu surat sempurna. Lebih afdal lagi, satu surat untuk satu rakaat. Boleh satu surat dua rakaat. Adapun kondisi yang kedua, kondisi yang boleh, semua yang digambarkan di atas diperbolehkan. Dikarenakan semuanya adalah kitabullah dan ada athar dari kalangan salaf yang melakukannya, sebagian dari tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, hadza wadih. Masih menyisakan satu masalah, nanti akan diteruskan insyaallah pada pembahasan berikutnya. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.